Mitra Bisnis, Mahkamah Agung mendenda Rumah Sakit Pondok Indah 2 miliar dalam putusan PK kasus malpraktek atau kesalahan menangani pasien. Gugatan dilayangkan karena penggugat merasa dirugikan sebab rumah sakit tidak memberitahu hasil lab bahwa tumor yang diderita pasien adalah tumor ganas sehingga mengakibatkan kematian pasien. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Utama Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Dr. Marius, apa komentar Anda dan bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia? Dari dulu, udah hampir 20 tahun yang lalu, saya udah teriak-teriak ya, supaya Kementerian Kesehatan membuat standar pelayanan medik. Karena apa? Tanpa adanya standar pelayanan medik, ya, kita tidak bisa menilai mutu pelayanan kesehatan. Karena dengan ada standar pelayanan medik, kita bisa membuat yang namanya clinical pathway atau riwayat perjalanan penyakit. Setelah itu barulah kita bisa menentukan termasuk unit cost. Ya. Jadi diagnosa segera tanpa standar pelayanan medik itu sama juga bohong. Ya, yang pasti dirugikan kebanyakan adalah pasien atau konsumen. Anehnya, tahun 2005 ada peraturan Menteri Kesehatan yang itu pedoman standar untuk audit pelayanan medik. Jadi di situ dijelaskan tujuannya untuk mengaudit standar pelayanan medik. Kalau standar pelayanan medik nggak ada, bagaimana dia mau audit pelayanan medik? Ini dari dulu udah saya teriak-teriak, sampai detik ini saya udah teriak-teriak. Tetap aja Kementerian Kesehatan diam saja. Jadi jangan bicara masalah mutu pelayanan kesehatan di Indonesia, ya khususnya di rumah sakit, kalau standar pelayanan medik tidak ada. Menurut saya secara garis besar itu. Karena apa? Kita melihat Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, itu mengamanatkan ada yang namanya PP. Ini peraturan pemerintahnya itu harus ada 32 PP. Sampai detik ini cuma ada 2 PP. Padahal diamanatkan di undang-undang itu 30 September 2010 harus ada 32 PP. Yang ada baru ada 2 PP, yaitu PP masalah air susu ibu dan satu lagi masalah rokok. Dan Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009 diamanatkan 30 September 2011 harus ada 5 PP. Sampai detik ini tidak ada PP. Tanpa undang-undang yang lengkap PP-nya, tidak ada standar pelayanan medik ya. Seperti inilah keadaan di Indonesia untuk menilai. Jadi kita tidak tahu sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan. Jadi ya seperti yang tadi terjadi seperti ini. Jadi saya sudah bosan, sebetulnya sudah teriak-teriak terus. Kenapa nggak dibuat tuh namanya standar pelayanan medik? Kalau dengan standar pelayanan medik, kalau rumah sakitnya yang benar, dia akan mengikuti itu rambu-rambunya. Kalau rumah sakit yang nggak benar ya, terus terang aja, bisa seenaknya aja. Nah, kondisi inilah yang sekarang ada di masyarakat di Indonesia dalam hal pelayanan, khususnya rumah sakit. Lalu dok, kita lihat saat ini banyak orang Indonesia yang memiliki uang lebih akan memilih berobat ke luar negeri seperti Singapura atau Malaysia. Menurut dokter, apa penyebabnya? Terus terang, kalau untuk kepandaian, ya, terus terang dokter Indonesia lebih pintar daripada mereka. Satu, ya. Orang mereka juga kebanyakan belajar di Indonesia kok. Dengan peralatan sederhananya dokter Indonesia bisa. Cuman, karena tidak ada standar pelayanan medik, ya itu tadi. Kan kita tahu seluruh profesi juga ada yang hitam, ada yang putih, ya. Begitupun ada oknum-oknum tertentu yang seperti tadi, baik itu rumah sakitnya, oknum rumah sakit yang nggak benar juga ada, oknum tenaga kesehatan yang nggak benar juga ada. Untuk menapis ini harusnya ada rambunya itu. Rambunya ya tadi saya bilang standar pelayanan medik. Jadi seperti yang tadi yang dikatakan tadi salah satu rumah sakit sampai MA memutuskan 2 miliar, ya itu kan artinya ya kita memberi pelayanan kesehatan tanpa rambu sama juga bohong. Pelayanan kesehatan sekarang ini ibaratnya hutan belantara. Bisa ketemu malaikat, bisa ketemu hantu, setan, harimau. Ya. Dan kondisi seperti ini kalau dipertahankan ya rusaklah. Kalau di luar negeri, khususnya Singapura dan Malaysia, apakah mereka itu benar? Belum tentu benar. Tapi juga itu tadi, komunikasinya baik. Karena standar mereka sudah lebih tinggi. Artinya yang paling sederhana, komunikasinya juga cukup baik. Terus di sana dijelaskan apa, karena ada gimana-gimananya. Di sini boro-boro, ya, karena ada standar mereka, nggak jelas. Memang ada dokter yang masih seperti yang seharusnya. Ada juga oknum-oknum yang ini, yang seenaknya aja mengerjakan juga ada. Jadi kasus yang seperti ini sebetulnya orang, kalau kita lihat ya ratusan. Cuma kadang-kadang ada yang melaporkan, ada yang tidak. Inilah yang diperhatikan. Kalau di sana sudah ada pasti, kepastian. Kamu sakit ini, akan dilakukan ini, kemudian biayanya berapa? Jelas. Di sini untuk menentukan unit cost-nya ini kabur, nggak jelas. Nah itulah kondisi kesehatan di Indonesia. Demikian Direktur Utama Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Saya Wendy Lim.